Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-imam al-barbahari rahimahullah wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min kibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala ukulir rijal wa ara'ihim wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi fala tattabi' syai'an bihawa. Berkata Al-Imamul Barbahari rahimahullah, annad-dina innama ja'a min kibalillahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya agama itu hanyalah datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini inti agama Islam. Yang kalau seandainya seluruh kaum muslimin memahami perkara ini, maka akan semakin sempit, akan semakin sedikit dairatul khilaf wa tafarruq baina al-ummah al-muhammadiyah. Orang Islam kalau semuanya paham, betul-betul memahami kalimat yang ringkas ini, sesungguhnya agama itu hanyalah datangnya dari sisi Allah. Agama Islam itu, makanya istilahnya din samawi, agama yang berasal dari langit, wahyu. Agama Islam itu murni hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita umat Islam memahami hal ini, ya selesai. Nah, artinya bagaimana beragama Islam? Ya terserah Allah sudah. Nah, cukup Allah yang mengatur. Lalu agama datang dari Allah, ya berarti Allah yang mengatur semuanya. Sudah dijelaskan semuanya, diturunkan Al-Quran. Kemudian diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya sebagai apa? Nah, kalau agama ini memang agama yang di mana akal, pemikiran, perasaan, anggapan dari manusia itu memiliki tempat dalam penentuan hukum syar'i, ya ada apa diutus Rasul? Sudah Allah turunkan Al-Quran, tafadhal masing-masing. Nah, seperti itu. Tapi agama ini agama Allah. Ala lillah dinul khalis. Ketahuilah bahwa sungguhnya lillah dinul khalis. Agama al-khalis ini, agama yang sempurna ini, agama Islam ini milik Allah semata. Sehingga hak Allah semata untuk mengatur agama ini. Maka diturunkanlah Al-Quran sebagai kitab suci. Al-Quran di situ telah sempurna. Kesempurnaan Al-Quran tidak mengharuskan untuk kemudian satu persatu semuanya dirinci. Namun ada semuanya pada hakikatnya dalam Al-Quran. Nah, makanya ketika ada seorang wanita bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, di mana dalam Al-Quran larangan tentang wanita menat seorang wanita apa namanya mewasimah apa nih cukur alis dan yang lainnya. Nah, kerja oleh Abdullah bin Mas'ud ada seperti itu. Ditunjukkan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul, apa-apa yang Rasulullah berikan, fakhudhuhu ambillah. Ini bagian dari kesempurnaan Al-Qur'an. Namun Al-Qur'an saja tidak cukup, makanya Allah kemudian utus para rasul, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan maksud dari kandungan Al-Qur'an. Rasul diutus menjalankan wahyu selama 23 tahun. Kemudian di Hajjatul Wada menyebutkan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ketika sebelumnya menyatakan hal balag, apakah bukankah aku sudah ala balag, bukankah aku sudah menyampaikan semuanya. Nah, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menjadikan Allah sebagai saksi. Allahumma syhad. Ya Allah persaksikan bahwasanya aku telah menyampaikan semuanya. Berarti agama Islam telah selesai. Nah, telah sempurna. Maka kemudian turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Sehingga ini intinya. Ad-din agama itu datang dari sisi Allah. Makanya kata Imam Al-Barbahari, setelah itu lam yudha'ala ukulir rijal. Agama ini tidak diletakkan, tidak dijadikan landasannya itu dengan ukul ar-rijal. Kalau agama Islam sudah sempurna, ya, berarti semuanya sudah ada. Semua sudah ada. Nah, enggak butuh sudah dengan akal-akal orang. Enggak butuh dengan perasaan-perasaan, anggapan-anggapan baik hatinya. Cukup. Tinggal sekarang kaum muslimin mau jujur apa tidak. Nah, kemudian mereka mengatakan mungkin, nah terus bagaimana dengan akal? Bukankah kita manusia dibedakan dengan makhluk yang lainnya karena diberi akal? Nah, maka kita katakan bahwa akal manusia ini merupakan anugerah yang luar biasa. Akal manusia ini merupakan sebuah nikmat dari Allah yang luar biasa. Nikmat ini harus kita jaga. Ya. Nikmat ini harus kita jaga. Bagaimana salah satu cara penjagaan nikmat ini? Letakkan pada tempatnya. Segala sesuatunya, entah barang mewah, barang sederhana. Entah barang berharga atau barang yang harganya di bawah yang berharga. Ketika diletakkan tidak pada tempatnya, semua menjadi tidak berharga. Semua menjadi tidak berguna. Sebutkan, apa barang berharga? Nah, apa? Contohnya apa misalnya? Hah? Emas, ya. Emas, pakai itu buat tukang alat. Ayo. Hah? Berguna? Berharga? Tukang suruh kerja pakai emas, bisa? Nah, begitu pula dengan akal. Ketika akal manusia diletakkan tidak pada tempatnya, ketika akal manusia dijadikan sesuatu untuk menentang apa-apa yang datang dari Allah, nah, sehingga la tafrid wa la ifrad, kita tidak menafikan bahwa akal ini sesuatu yang sangat berharga, sesuatu nikmat yang luar biasa, namun tempatkan pada tempatnya. Akal dipakai untuk memperkuat akal dipakai untuk semakin meyakinkan bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya benar. Nah, seperti itu harusnya. Nah, bukan kemudian untuk menentang atau melawan apa yang datang dari Allah. Nah, qala wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi. Agama ini ilmunya di sisi Allah, di sisi Rasulnya pula. Karena pada hakikatnya apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam wahyu. Fala tattabi syai'an bihawa. Maka jangan sekali-kali engkau mengikuti sesuatu dengan hawa. Hawa nafsu. Fatam roka minad din fatakhruja minal islam. Ini kalau seperti ini terus mengikuti hawa nafsu. Ya. Bisa efeknya itu akhirnya keluar dari agama. Melesat dari keluar agama. Sebagaimana busur melesat keluar dari panahnya. Bisa enggak busur keluar dari panahnya kembali lagi? Nah. Dan itu akhirnya engkau keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata laka. Secara umum kita katakan enggak ada hujjah, artinya Islam itu sudah sempurna. Hujjah telah ditegakkan dengan diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran, terkhusus di zaman sekarang dengan berbagai macam media yang luar biasa. Tidak ada satu negeri kecuali di situ sampai informasi. Mungkin perkecualian, namun sifatnya hanya perkecualian. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam telah menjelaskan bagi umatnya as-sunnah. Nah, jalannya Rasul, petunjuknya Rasul, ini yang dimaksudkan sunnah di sini. Wa awdahaha li ashabihi. Dan telah menjelaskan sunnah tersebut kepada para sahabatnya. Wahum al-jama'ah, wahum as-sawadul a'zam. Makanya orang yang ingin menghancurkan Islam, itu pembunuhan karakter yang dilakukan adalah pembunuhan karakter orang-orang yang paling paham tentang Islam. Ya. Kalau karakter orang-orang yang paling paham tentang Islam sudah runtuh di hadapan umat, maka dengan mudah mereka memasukkan, menyusupkan fikrah-fikrah mereka. Makanya hati-hati kalau kita melihat orang mencela sahabat. Dalam kondisi sahabat itu adalah orang yang langsung bersentuhan dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling paham tentang Islam, yang di mana Al-Qur'an turun mereka hidup. Al-Qur'an turun sebagiannya membenarkan ucapan mereka. Al-Quran turun dalam kondisi mereka menyaksikan langsung di hadapan mereka. Orang yang paling paham tentang Islam. Kalau mau menjadikan Islam, jatuhkan mereka. Pembunuhan karakter sahabat dahulu. Nah, sehingga hati-hati. Sudah kalau ada sahabat, ada seorang yang mencela sahabat, hati-hati. Walaupun dia mengklaim dirinya entah salafi, tahalus sunnah, dan yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bagaimana kemudian orang itu marah ketika semodel Said Kutub. Nah, dicela oleh, atau diintik, dikritik oleh para ulama kita. Nah, ini mengherankan. Sebagian orang yang posisinya di mata umat teranggap ulama tidak terima ketika Said Kutub dalam tanda kutip menurut mereka dicela. Lah terus kenapa mereka ridho dengan celaan Said Kutub kepada Utsman bin Affan? Jemaat, kenapa mereka ridho dengan celaan Said Kutub kepada Abu Sufyan, Muawiyah, dan para sahabat yang lain? Kenapa diam? Artinya boleh gitu Said Kutub mencela sahabat, namun ketika Said Kutub dicela gara-gara ini marah. Ini tentunya mizan yang sangat tidak adil. Qala was-sawadul a'zam al-haq wa ahluhu. Faman khalafa ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amriddin faqad kafar. Nah, para siapa yang menyelisihi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perkara, dalam perkara agama, sungguh telah kafir. Namun tentunya ini butuh pembahasan atau butuh rincian. Tidak semua perkara pelakunya menyelisih sahabat akhirnya dihukumi dengan kekafiran. Namun maksud Al-Imamul Barbahari di sini, sahabat itu datang membawa agama Islam. Nah, jika ada seorang menyelisihi dalam kondisi agama Islam itu agamanya Allah, yang paling paham Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, berarti agama Islam itu ada pada sahabat seluruhnya, kemudian diselisih, ya ini hati-hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may syakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla. Wa may syakikir rasul, barang siapa yang menyelisihi rasul, rasul berjalan di sini, dia menyelisihi berjalan di tempat yang lain. Nah, Rasulullah memerintahkan begini, dia berjalan dengan aturan yang lain. Ini yang pertama, wa yattabi' ghayra sabil mu'minin. Dan orang ini mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin di zaman Al-Qur'an turun? Kaum mukminin zaman Al-Qur'an turun ini siapa? Sahabat. Nah, sehingga jelas maksud dari wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mu'minin di sini itu yang dimaksud pertama kali tentunya adalah para sahabat. Jadi orang yang mengikuti jalannya selain sahabat, menentang Rasul, mengikuti jalannya selain sahabat, nuwallihi matawalla. Dia berpaling kemana, menyimpang kemana, sama Allah tambah dipalingkan. Nah, semakin jauh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-ayah. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman bimisri, sudah bersama kita, sudah lewat bersama kita ya, kaitan permasalahan tamsil dengan tasybih, masih ingat antum? Tamsil dengan tasybih, mengapa kalau dalam permasalahan asma sifat Allah itu memakai ibaratnya tamsil, misal, bukan syibah atau bukan tasybih? Apa makna misal atau tamthil? Ada yang ingat? Nah. Ada yang masih memurajaah? Apa sih maknanya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa. Tapi Allah mendengar, maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah mendengar dan melihat. Katanya enggak serupa, tapi mendengar dan melihat. Enggak serupa, tapi mendengar dan melihat. Lah makhluk mendengar melihat, katanya enggak serupa. Berarti harus tahu makna mitsl. Makna tamsil. Ini anak yang jelaskan, antum kalau sudah pahami dari ayat yang barusan kita bacakan semakin jelas. Kenapa? Naam ahsanta barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimitsli." Baik. "Ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka itu beriman bimitsli, kata-kata dengan misal, Ya. Karena tamtsil mitsl itu artinya dari segala sisinya. Ya. Menyerupai dari segala sisinya. Makanya disuruh kita untuk fa in amanu bimitsli ma amantum bihi. Kalau mereka beriman, beriman persis. Nah, seperti itu. Beriman dengan semua keimanan apa yang para sahabat beriman dengannya, berbuat amalan soleh dengannya, gitu. Ya, makanya memakai ibarat mitsal, bukan syibah. Faqadi hadau. Maka kalau ingin mendapatkan petunjuk, berimanlah dengan keimanannya para sahabat persis. Karena ibaratnya memakai bimisli. Nah, hem tom ya ikhwan, jangan ikutnya setengah-setengah. Nah, makanya banyak tentang ayat nusus yang menyebutkan mencela orang-orang yang menyelisihi para sahabat. Mereka sahabat satu persatunya bukan maksum. Orang per orangnya tidak ada yang maksum. Namun manhaj yang mereka jalani, ya, manhaj yang mereka miliki semuanya itu yang maksum. Adapun orang per orangnya ya sama. Namun ajaran yang mereka dakwahkan, ajaran yang mereka terima dari Rasulullah ini, ini yang maksum, yang tidak akan pernah salah. Ya. Jadi dari sini kita bisa menjelaskan kepada orang secara baik kalau orang itu ingin bertanya atau ada syubhat. Nah, kok kalian ini mengklaim selalu benar? Seperti itu. Maka kita katakan, kita fulan wa alan wa zaid minan nas, ini enggak benar. Ya, banyak salahnya. Seperti itu. Nah, ana, antum, dan masing-masingnya. Siapa yang orang yang enggak akan berbuat salah? Namun, ajaran, nah, seperti itu. Ajaran yang kita berusaha untuk mengikutinya, ini yang maksum. Mengapa? Loh, ajaran yang kita berusaha mengikutinya adalah yang kita ambil dari Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ajaran yang dimana Allah telah ridha terhadap orang-orang itu. Kan banyak ayat yang menyebutkan bahwa Allah ridha terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan sahabat ini telah diceritakan pada umat-umat sebelumnya. Muhammadur Rasulullah. Waladina amanu ma'ah. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu. Asyiddaw al-kufaru hama bainahum. Tarahum ruk'an sujjad yabdahuna fadla minallah. Nah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fit Injil. Sudah disebutkan permisalan mereka dalam Taurat dan Injil. Luar biasa ini generasi sahabat. Ini ajaran mereka yang mereka dapat dari Rasulullah. Mau kita katakan salah? Nah, jadi yang pasti sangat benar, yang tidak akan salah, ajaran. Adapun kita masing-masingnya, bahkan sahabat pribadi-pribadinya, ya tidak luput dari kesalahan, walaupun jauh tentunya ya dengan kita. Nah, barakallahu fikum. Baik, qala al-Imamul Barbahari rahimahullah wa'lam annannasa lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku minas sunnah mislaha fahdharil muhdatsat minal umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa dalalatu wa ahluha finnar. Wa'lam, ketahuilah, annannas lam yabtadi'u bid'atan qad. Manusia itu tidak akan berbuat bid'ah sedikit pun. Ya. Antum perhatikan sekarang, ya. Ada bid'ah, itu kenapa coba kita lihat. Hatta taraku minas sunnah mislaha. Sampai dia meninggalkan atau mereka meninggalkan sunnah yang sepertinya. Antum lihat, ketika ada bid'ah, otomatis di waktu yang bersamaan ada sebuah sunnah yang mati. Sebutkan. Apa? Hah? Semua bid'ah. Ketika ada satu bid'ah muncul, berarti ada satu sunnah yang mati. Misal, yang sederhana saja, ya, habis sholat, zikir berjamaah, nah, dengan dikomando seperti ini misalnya. Ini ada muncul ini, ya sudah otomatis mati sunnahnya yang namanya zikir itu sendiri-sendiri. Enggak berjamaah. Semua sudah. Sebutkan apa? Pasti ketika di situ ada satu bid'ah muncul, sudah sunnahnya yang kedudukannya artinya topiknya yang sama, mati sunnah tersebut. Ya karena memang bid'ah lawannya sunnah. Ketika ada sunnah muncul, ya bid'ah yang mati. Ketika ada bid'ah yang muncul, ya sunnah yang mati. Nah, semua hal. Maka fahdhil muhdatsatin al-umur, hati-hati dengan perkara-perkara yang diada-adakan dari agama Islam. Ini juga banyak syubhat. Wah, kalian ini semuanya bid'ah, berarti pesawat terbang bid'ah, kacamata bid'ah, keran bid'ah. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan dengan jelas, man ahdatha fi amrina hadza. Barang siapa yang mengadakan dalam perkara kami, artinya perkara agama. Kalau dalam permasalahan dunia, perkembangan teknologi, ya silahkan mengadakan bid'ah. Dalam bahasa Arab, inovasi itu bid'ah. Sehingga bid'ah itu silahkan. Kalau dalam perkara selain perkara agama. Nah, adapun perkara agama ini. Inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sungguh yang diadakan itu bid'ah dalam perkara agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, dan sesat serta pelakunya di neraka. Ini mengingatkan kita pada dahulu, ucapannya sampai sekarang belum bertobat. Setawana. Seorang hadis di Indonesia. Abdul Hakim Abdah, nah, yang mengatakan ketika hadis ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar, apa-apa yang di bawah mata kaki itu finnar katanya. Nah, kata muhaddis ini dianggap ahlul hadis oleh mereka. Nah, padahal pada ikatnya dia otodidak, belajar enggak. Apa-apa yang dibawa mata kaki, isbalnya ini yang masuk neraka. Kalau orangnya enggak. Nah. Kata dia, wah ini kata Imamul Barbahari. Sejak zaman sebelum dia berapa abad. Bahkan ini potongan dari hadis Irbad bin Sariyah. Wa dhalalatu wa ahluha. Mana ada orang masuk neraka, cuma perbuatannya saja. Orangnya enggak masuk neraka. Nah. Barakallahu fikum. Finnar. Sehingga hati-hati ya ikhwan. Tentang permasalahan bid'ah dalam agama ya. Nah, bid'ah dari sisi syar'i, bukan bid'ah lugawiyah. Bukan. Nah, bid'ah dari sisi syar'i. Barakallahu fikum, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Baik, kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.